Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran di waktu pagi dan insyaallah kita akan membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Bagi Anda yang memilikinya, silakan dibuka mulai halaman 9. Judulnya adalah Waspadalah Anda Akan Dihisab. Salah satu di antara cara untuk membangun kesadaran bahwa harta haram itu berbahaya adalah menanamkan keyakinan. Secuil apapun harta yang kita miliki, nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan hati-hati ketika mengambil harta. Kita akan dihisab oleh Allah untuk semua yang kita usahakan. Tak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan. Meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Sehingga dihisab itu pasti, memanfaatkan harta yang kita dapatkan belum tentu kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sungguh, nanti di hari kiamat, ثُمَّ كَمُدِيَنْ لَتُسْأَلُنَّ, kalian akan ditanya, يَوْمَئِذٍ, pada hari itu, yaitu di hari kiamat, عَنِ النَّعِيمِ, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kita tidak hanya ditanya tentang bagaimana cara mendapatkan harta, termasuk juga bagaimana cara menggunakannya, sebagaimana yang sudah kita baca hadis kemarin, ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa kaki seorang hamba enggak bakalan bergeser di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Dan untuk urusan harta Allah tanya 2 hal. Bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara menggunakan. Sehingga input dan outputnya dua-duanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang akan dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Termasuk harta yang menjadi kebutuhan primer. Sehingga andaikan ada orang yang dalam kondisi sangat lapar, lalu dia makan, ini pun nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan mengira bahwa harta yang akan ditanyakan oleh Allah adalah mobil yang mewah, rumah yang bagus, atau perabotan, atau harta-harta yang sifatnya pelengkap, yang bukan bagian dari harta pokok, bukan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan bertanya kepada kita tentang harta paling primer, yang itu sangat kita butuhkan. Seperti makanan, pakaian yang melekat di badan, termasuk misalnya fasilitas yang kita gunakan sehari-hari, yang kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam hidup. Anda cuma punya 1 motor, dan motor itu misalnya sudah tua, Anda pakai sehari-hari, itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada satu siang, yang waktu itu adalah seharusnya waktu untuk beristirahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada waktu seperti ini, pada saat seperti ini?" Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Demi yang diriku ada di tangannya." Maksudnya adalah demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. yang membuat aku keluar sama seperti yang membuat kalian keluar. Sehingga aku lapar sebagaimana yang kalian alami. Aku keluar karena lapar sebagaimana kalian keluar karena lapar. Kenapa keluar? Ya, bisa jadi ketika keluar ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau, sesuatu yang bisa dimakan, atau ada orang yang ngajak makan bareng. Tiga manusia paling mulia di kalangan umat ini. Nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dua murid beliau yang paling senior, Abu Bakar dan Umar. Mengalami kondisi di mana beliau kelaparan sampai keluar rumah. Karena tidak ada makanan di dalam rumah. Maka Abu Bakar dan Umar beranjak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menemui seseorang dari kalangan Ansar. Dalam satu riwayat yang disebutkan, yang ditemui adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ternyata ia tidak berada di rumahnya. Ketika istrinya melihat kedatangan beliau, maka dia berkata, "Marhaban wa ahlan." Marhaban wa ahlan. Selamat datang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana suamimu?" Wanita itu menjawab, "Dia pergi untuk mencari air tawar bagi kami." Hingga sahabat pemilik rumah itu datang. Dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua rekannya, Abu Bakar dan Umar. Spontan beliau mengatakan, "Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada yang mendapatkan tamu-tamu yang lebih mulia selain diriku." Masya Allah. Nabi, dua sahabat seniornya, berkumpul di rumah satu orang. Coba Anda bisa bayangkan. Ketika di rumah Anda, dikunjungi tiga ustadz yang mungkin sangat Anda kagumi. Ada Ustadz Syafiq, ya, Ustadz Firanda, sama Ustadz siapa lagi misalnya? Ustadz Arifin Badri, atau Ustadz Yazid, atau Ustadz Hakim. Berlima kumpul di rumah Anda. Kira-kira gimana? Masya Allah, kulkasnya buka terus itu. Apapun yang ada di dalam, keluarin semuanya. Saking gembiranya ketika seseorang mendapatkan tamu kehormatan, tamu orang yang sangat mulia. Lalu sahabat itu beranjak, kemudian datang lagi sambil membawa standan yang di dalamnya ada kurma hijau, kurma basah, dan kurma yang sudah kering. Kemudian beliau hidangkan, silakan makan hidangan ini. Ketika dia akan mengambilkan tempat minum, Nabi SAW bersabda, "Tak perlu kau memerah air susu." Namun ternyata sahabat ini menyembelih domba. Dan mereka semuanya makan dan minum. Setelah mereka kenyang, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Walladhi nafsi biyadih, latus'alunna an hadhan na'im yawmal qiyamah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Ta'ala, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan seperti ini kelak di hari kiamat. Masya Allah. Padahal mereka makan, mereka minum dalam kondisi yang sebelumnya adalah sangat lapar. Dan yang mengkonsumsi itu manusia terbaik. Nabi SAW dan murid terbaik beliau, Abu Bakar dan Umar. Namun ternyata itu tidak lepas dari hisab. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, yang dihisab oleh Allah tidak hanya harta yang mungkin kita lihat terkesan mewah, termasuk yang dihisab oleh Allah adalah harta yang itu merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia. Kemudian, jiwa yang sehat, fisik yang sehat, dan air yang kita gunakan juga akan dihisab. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yawmal qiyamah, ya'ni al-abda minan na'im, ayyuqala lahu alam nusihha laka jismak, wa nurwika minal ma'il barid." Sesungguhnya nikmat yang akan ditanyakan kepada hamba pertama kali kelak di hari kiamat adalah dengan pertanyaan, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagimu? Kesehatan badanmu? Bukankah aku telah memberikan air yang menyegarkan untukmu? Masya Allah ya. Jadi kita sehat, sehatnya untuk apa? Kita bisa merasakan air minum yang segar. Ternyata dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga hal yang pertama kali dihisap ya. Pertama, terkait amal. Yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisap oleh Allah dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Terkait hubungan atau interaksi antara manusia dengan yang lain. Terkait masalah mu'amalah. Maka yang pertama kali dihisap adalah urusan darah. Sehingga kalau ada orang pernah menumpahkan darah orang lain, maka itu nanti akan dihisap oleh Allah pertama kali. Dan terkait nikmat yang kita rasakan, yang pertama kali dihisap oleh Allah Ta'ala adalah air dan kesehatan. Sehingga nikmat sehat nanti akan dihisap oleh Allah. Sehatnya dipakai untuk apa? Kemudian kita dikasih minum oleh Allah air segar. Apa yang bisa kita gunakan dari air itu setelah kita minum? Karena itu semakin banyak mendapatkan nikmat, semakin banyak pendapatan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama. Sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Allahul Musta'an. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamah ilal jannati bi-arba'ina kharifan. Sesungguhnya fuqara muhajirin, orang-orang muhajirin yang miskin, mereka akan mendahului orang-orang kaya di kalangan muhajirin ketika masuk surga di hari kiamat. Berapa lama selisihnya? Bi-arba'ina khalifan. Selama 40 tahun. Masya Allah. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla agniya'ihim binisfi yaumin wahuwa khamsu mi'ati amin. Orang-orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari. Yang setengah hari di hari kiamat itu setara dengan 500 tahun. Subhanallah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Tayyib. Kenapa yang miskin lebih duluan? Karena hisabnya tidak lebih lama dibandingkan yang kaya. Maka yang kaya tertunda karena dia harus menjalani hisab yang lebih lama. Terus bagaimana dengan dua hadis ini? Yang satu menyebutkan 40 tahun, yang satu menyebutkan 500 tahun. Apakah ini tidak saling bertentangan? Kita coba bacakan keterangan Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan dua hadis ini tidaklah bertentangan. Kata Al-Qurtubi, beliau memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan kaya dan miskin itu antar sesama muhajirin, selisih mereka masuk surga adalah 40 tahun. Sementara selain muhajirin, selisihnya 500 tahun. Sehingga kalau orang dewasa, orang biasa, masyarakat di zaman kita misalnya, antara kaya dengan yang miskin, maka yang miskin lebih cepat masuk surga. Selisihnya 500 tahun. Yang kaya, dia tertunda. Kalau sesama muhajirin, muhajirin kaya dengan muhajirin miskin, maka muhajirin kaya atau muhajirin miskin lebih dulu masuk surga, selisih 40 tahun dibandingkan muhajirin yang kaya. Karena itu Anda layak merasa heran ketika ada orang yang iri kepada orang yang lebih kaya. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Baik, ini sebenarnya walhamdulillah secara umum kaum muslimin telah memahaminya. Namun kenapa mereka masih begitu semangat untuk mencari harta sampai yang haram pun diambil? Karena yang namanya iman itu naik turun sesuai dengan tingkat keyakinan. Karena itulah kita disyariatkan untuk melakukan tajdidul iman, memperbarui iman. Nabi SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Dan memperbarui iman itu dengan mengecas semangat. Kadang kan semangat naik turun, lagi semangat, terus turun. Nanti dicas lagi, semangat lagi. Dengerin kajian membuat orang semangat. Pulang dari kajian, turun itu semangat. Nanti sampai rumah, guyon, ya, turun lagi. Ketemu siapa? Masya Allah, turun lagi. Datang kajian, naik lagi. Sehingga kita butuh forum-forum ilmu yang salah satu di antara manfaatnya adalah untuk mempertahankan semangat kita agar selalu ingat dengan kehidupan akhirat. Karena semangat kita naik turun. Tayyib. Ada pepatah mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan kulli hayy. Andaikan setelah mati kita dibiarkan, dan itu akidahnya orang musyrikin jahiliyah, maka kematian adalah kesempatan untuk istirahat bagi setiap orang yang hidup. Sehingga orang yang stres, punya banyak masalah, punya banyak musibah, bunuh diri itu solusi terbaik kalau kondisinya seperti ini. Walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in. Akan tetapi ketika kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Dan kita akan ditanya setelah kematian, an kulli syai'in, segala sesuatu yang pernah kita lakukan. Sehingga setelah kita tahu bahwa setelah kematian akan ada hisab, bunuh diri adalah kecelakaan terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba, karena enggak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Semakin sempurna iman seseorang dengan adanya hisab, maka dia akan semakin waspada. Sehingga dia akan berusaha untuk memastikan agar harta yang dia upayakan tidak akan bercampur dengan sesuatu yang haram. Selalu ingat bagian ini. Anda akan dihisab. Anda akan dihisab. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan semua harta yang kita miliki. Dan sampaikan kalimat semacam ini kepada orang lain, teman-teman yang ada di sekitar Anda, keluarga Anda, agar mereka lebih berhati-hati. Dan Masya Allah, kalau orang selalu menjaga keyakinan semacam ini, maka akan muncul rasa takut dalam dirinya untuk mengambil sesuatu yang haram. Yang barangkali itu tidak bisa dilakukan ketika hanya dimotivasi dengan cara hukuman di dunia. Hati-hati Pak ya, jangan sampai korupsi. Nanti hukumannya kayak gini bagi dia, alah, itu paling hanya sebentar. Dan mungkin dia tahu celahnya. Nanti kalau kayak gini mas, gak bakalan kena. Baik, satu itu ya. Sehingga kadang ada orang yang dia gak takut sesuatu yang haram, dia gak takut menyuap maupun menerima suap, bahkan kadang minta suap, karena dia merasa aman dari pantauan. Dan kalaupun terpantau, ini semuanya adalah bolo. Ini semuanya adalah teman. Dan kalau misalnya dia ketangkap, paling nanti sebentar juga bakalan keluar. Kebal hukum. Satu ini. Dan inilah motivator terbesar orang berani korupsi. Mengambil harta orang lain. Yang kedua, motivasi dari tokoh agama yang gak bertanggung jawab. Sehingga masyarakat hanya dimotivasi. Pokoknya yang penting banyak ibadah, kerjakan sholat, kemudian lakukan misalnya puasa, tahajud. Nanti kalau mati ditahlili, beres, Bapak pasti masuk surga. Sehingga klop sudah, motivasi dari dua arah. Yang satu memotivasi Anda akan aman, gak bakalan ketangkap. Yang satu ngasih motivasi, di akhirat kamu aman. Enggak bakalan kamu bisa mendapatkan, atau nanti kamu akan diampuni. Atau kalaupun kamu nanti disiksa, hanya sebentar. Dan itu gayanya Yahudi. Di poin yang pertama, tokoh-tokoh Yahudi, pembesar-pembesarnya, mereka merasa aman ketika mendapatkan suap. Karena mereka tokoh, mereka pemimpin, gak bakalan mungkin bisa ketangkap. Gak bakalan mungkin mereka dihukum. Sehingga kebiasaan mereka, wa'aklihimus suh, wa'aklihimur riba, wa'aklihimur nuhu anhu, wa'aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil riba, padahal sudah dilarang, dan mereka juga makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan mereka juga makan as-suhd. As-suhd maknanya adalah suap. Dan mereka menyukai harta haram yang lainnya. Itu karakter Yahudi. Di saat yang sama, pendeta-pendeta Yahudi memberikan motivasi bahwa mereka tidak akan mendapatkan hukuman neraka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Mereka mengatakan kalau mereka tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar saja. Karena menurut Yahudi, semua orang yang nanti dimasukkan ke dalam neraka, lalu Allah Ta'ala akan melihat jika dia sudah disunat, akan keluar dari neraka. Makanya semua Yahudi disunat. Ya. Sehingga mereka memotivasi diri mereka sendiri. Cara Yahudi memotivasi diri mereka sendiri, bahwa mereka nanti ketika dihukum di akhirat itu hanya sebentar. Selanjutnya nanti mereka akan masuk ke dalam surga. Itu kalaupun dihukum. Belum lagi ketika orang dimotivasi. Kamu nanti bilang saja di yaumil kiamat. Di hari kiamat. Kamu adalah muridnya kiai ini, kiai ini. Maka nanti kamu akan diselamatkan. Dikasih motivasi dapat syafaat Nabi SAW. Yang penting memperbanyak sholawat. Memperbanyak tahlil. Memperbanyak ini. Nanti kamu akan dikasih syafaat. Akhirnya karena motivasi itu, dia berani untuk melanggar hak orang lain. Dia berani untuk melakukan tindakan yang haram. Karena itulah bahaya dai-dai permisif seperti ini. Yang itu sebenarnya meniru gayanya Yahudi, gayanya Nasrani. Anda bisa perhatikan ya. Apa sih yang dilarang dalam agama Nasrani? Semua serba boleh, permisif. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Karena dalam diri mereka ada keyakinan bahwa nanti semuanya akan ditebus oleh siapa? Yesus. Yesus disalib sebagai bentuk penebusan dosa seluruh hamba. Kecuali orang Muslim. Masya Allah. Ada dialog yang terjadi. Dan nampaknya itu di Amerika. Jadi ada orang yang bertanya kepada orang Nasrani. Kenapa Yesus disalib? Lalu pendeta ini menjawab, sebagai penebus dosa Anda, dosa kita, dan dosa saya, dosa kita semuanya. Kemudian orang ini bertanya lagi, apakah termasuk dosa orang yang menyalibnya? Sang pendeta menjawab, termasuk dosa orang yang menyalibnya. Sehingga orang Yahudi yang menyalib Yesus menurut keyakinan Nasrani, nanti dia dosanya juga akan ditebus oleh Yesus. Lalu orang ini bertanya lagi. Kemudian apakah dia juga menebus dosanya kaum muslimin? Jawaban si pendeta ini, tidak. Loh, apa dosanya kaum muslimin? Sehingga sampai dia tidak mendapatkan tebusan dari pensalipan Yesus. Padahal kaum muslimin tidak pernah berbuat jahat kepada Yesus. Tapi orang Yahudi, kata orang Nasrani ini, dia akan mendapatkan tebusan dosa dari Yesus. Tayyib, terlepas dari dialog itu. Jadi ketika orang dimotivasi, nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini di akhirat. Maka dia akan semakin menjadi orang yang pemberani, melakukan tindakan yang haram, bahkan mengambil jatah hak orang lain. Ada salah satu tokoh agama yang dia utangnya banyak ya, dia pedagang, termasuk tokoh dan termasuk ya punya posisi di ormas besar di Indonesia. Dia pedagang, ngambil barang sukanya nggak bayar, tapi dia rajin umroh dan tiap tahun haji. Dalam bayangannya ini semua akan menebus dosa saya. Loh, kok enak ya. Kamu menggunakan harta milik orang lain, memakai harta milik orang lain dengan cara yang zalim, tapi di saat yang sama, ya, kau ternyata gunakan untuk umroh, untuk haji, untuk jalan-jalan, dengan keyakinan nanti akan ditebus dosanya dengan amal ibadah yang dia lakukan. Betul, ada hadis yang mengatakan bahwa umroh ke umroh berikutnya ini akan menjadi kafarah. Dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Tapi cara seperti ini kamu mendolimi orang lain dan Allah tidak akan pernah melupakan kedoliman. Ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, seorang wanita. Rajin tahajud. Rajin puasa sunnah. Tapi Masya Allah, ya, lidahnya perih untuk didengerin. Dia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Wanita kan gak bisa mukul ya. Bisanya nyubit ya. Sehingga dia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lidahnya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita ini di neraka. Makanya waspada, jaga lidah. Mendolimi orang lain dengan lisan. Ya, bisa menyebabkan amal hamba tidak ada nilainya. Sehingga sekalipun dia, wanita ini adalah ahli tahajud. Ahli puasa sunnah. Namun ketika lidahnya tidak dijaga, kata Nabi SAW, wanita ini masuk surga, masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, kita akan beralih kepada masalah syubhat. Syubhat itu ditinggalkan, bukan dicarikan alasan ya, agar jadi boleh. Tapi apa? Ditinggalkan. Nabi SAW menjelaskan hadis, hal ini dalam hadis beliau. Innal halala bayyin. Wa innal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara halal haram ini ada perkara syubhat tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ittaqa syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia membersihkan dirinya, membersihkan agama dan kehormatannya. Makanya begini ya, jamaah. Jadi masyarakat kita itu sudah cukup jadi saksi ya. Sudah cukup jadi saksi. Orang kalau penghasilannya haram, penghasilannya bermasalah. Meskipun masyarakat tidak melihat langsung dari mana sumber haram itu, tapi masyarakat bisa menilai. Misalnya ya, ada orang bertetangga dengan pejabat. Atau orang yang pekerjaannya sesuatu yang haram. Masyarakat itu sudah bisa menilai. Ya pantas misalnya, anaknya nakal. Oh pantas. Duitnya kok yang ngono. Gitu. Pantas anaknya nakal, uangnya seperti itu. Ya. Uang jin dimakan. Demit yang itu ya. Apa istilahnya? Jadi uang setan dimakan demit. Jadi cepat habis, cepat hilang. Dan masyarakat menyadari. Orang ini penghasilannya gak baik. Meskipun dia bisa jadi punya jabatan dan seterusnya. Tapi di masyarakat, orang itu mewaspadai. Orang itu menghindari. Sehingga sebenarnya kehormatan orang ini itu sudah hilang di hadapan orang-orang mukmin di sekitarnya. Dia dihormati ya mungkin karena dia pejabat. Dia dimuliakan karena dia punya posisi di jabatannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, pasti dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi. Sebagaimana layaknya ar-ra'i, orang yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan. Yushiku ayyar ta'afihi, bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam daerah larangan itu. Sehingga pasti akan menerobos ke daerah larangan itu. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, Terkadang syubhat dijadikan sebagai alasan untuk mempertahankan penghasilan. Yang seharusnya syubhat itu dihindari, syubhat itu dijauhi. Sehingga kalau tahu ini syubhat, seharusnya langsung menghindar. Saya nggak mau. Tapi yang terjadi, syubhat itu malah dicari-cari alasan. Kan masih syubhat, belum jelas haramnya. Gitu ya. Dan sebagian besar sebenarnya pertanyaan yang masuk dan disampaikan kepada para asatidah itu perkara syubhat. Andaikan orang menerapkan prinsip ini, insya Allah, ya, pertanyaan yang masuk nggak banyak, Pak. Yang halal ambil, silahkan. Yang haram tinggalkan, sudah jelas kan? Syubhat ini. Syubhat gimana ini? Tanyakan ke Ustadz. Wah, itu akhirnya telepon banyak masuk. Ya, kemudian ketika kajian Ustadz Irwandi banyak yang angkat tangan. Karena mereka bertanya kepada para asatidah tentang perkara syubhat. Kebanyakan, ya. Andaikan pakai prinsip ini, saya yakin ini halal. Alhamdulillah. Silakan Anda pertahankan pekerjaan ini dan terus digeluti bagian itu. Saya yakin ini haram. Baik, tinggalkan. Nah, ini yang syubhat gimana? Coba tanyakan ke Ustaz. Seharusnya gimana? Yang syubhat apa? Ditinggalkan. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat di antara Ustaz, bisa dijadikan alasan itu masih syubhat. Sehingga kadang ada orang yang lebih cenderung memilih, ya, yang penting kan ada fatwa yang membolehkan. Terlepas apakah fatwa itu sebenarnya punya landasan yang kuat ataukah tidak. Coba kita perhatikan, bandingkan antara kita dengan para sahabat. Dahulu ada beberapa sahabat yang sengaja meninggalkan beberapa peluang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna nada'u 70 baban minal halal, makhafatan an naqa'a fi babil haram." Kami tinggalkan 70 pintu yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Umar radhiyallahu anhu juga punya prinsip yang sama. Beliau mengatakan, "Kunna nada'u 19 minal halal. Kunna nada'u 19 minal halal." Makhafatal wuku'i fil haram. Kami tinggalkan 9 dari 10 peluang yang halal. Jadi kalau ada 10 peluang, Umar ambil satu yang pasti sangat meyakinkan kalau ini halal. 9 lainnya ditinggalin. Padahal itu peluang semuanya. Dan itu bukan peluang syubhat. Peluang yang halal, kata Umar. Dari 10 peluang yang halal ini, ambil satu, sisanya ditinggalin. Karena mereka takut, jangan-jangan dari peluang-peluang itu ada yang gak bersih, ada yang masih kotor, sehingga mereka tinggalkan semuanya. Masya Allah. Baik, meniru sikap seperti ini barangkali akan sangat sulit, ya. Makanya mukaddimahnya tadi, ya. Tanamkan iman yang kuat dalam masalah akhirat, tanamkan iman yang sebenarnya dalam masalah akhirat. Ingat terus bahwasanya kita akan dihisab, sehingga kita akan selalu berhati-hati. Dan ketika kita ingat dihisab, maka amal kita akan selalu kita arahkan ke akhirat. Sehingga kita yakin, bekal kita itu sedikit, sementara beban kita besar. Saya sedekah, kok mengharapkan dunia? Terus nanti akhirat saya untuk apa? Akhirat saya bisa mendapatkan apa? Orang kalau percaya pada akhirat, maka dia akan fokus. Gimana caranya agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sehingga amal ibadahnya fokus untuk akhirat. Kalau ibadahnya sudah fokus untuk akhirat, akan lebih mudah bagi dia untuk ikhlas. Ketika dia percaya akhirat, dia yakin akan dihisab, maka dia akan lebih hati-hati, dia lebih waspada. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia punya masalah besar di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, dengan selalu mengingat hal semacam ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bimbingan agar kita kuat dalam menjalani ujian kehidupan, yang bentuknya tidak hanya berupa musibah, tapi juga termasuk kenikmatan. Dan kita punya harapan besar agar nanti di kehidupan yang kedua, kehidupan tanpa ujung, kehidupan yang abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita. Dan kami memohon kepada Allah Ta'ala, barangkali ada sebagian kaum muslimin yang masih jauh dari kondisi hijrah. Penghasilannya masih berlumur dengan sesuatu yang haram, baik transaksi riba maupun transaksi yang terlarang lainnya, termasuk mereka yang mendapatkan harta dengan cara merampas hak orang lain, baik melalui sogok atau melalui apalagi misalnya merampas harta orang lain dengan cara yang nggak benar. Kita selalu berharap semoga Allah Ta'ala membukakan hati mereka, lalu mereka bertobat. Dan Allah jadikan akhir kehidupan kita, akhir kehidupan yang baik. Kita bertobat kepada Allah. Barangkali ada di antara pejabat yang masih doyan dengan korupsi. Ada di antara pejabat yang masih aktif melakukan tindakan yang haram. Semoga Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Sehingga nanti kita bisa bersama-sama berkumpul di surga. Sebagai hambanya yang muslim, hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana konsep rizki dalam Islam. Yang ketika kita memahami ini, insya Allah akan menambah motivasi kita untuk semakin mudah meninggalkan sesuatu yang haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu. Nah, kita coba angkat penelpon yang pertama, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Bismillah. Silahkan Bapak, Anda sudah terhubung. Putus ya. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat untuk kami agar terhindar dari siksa kubur dan neraka? Jazakallah khair. Masya Allah. Wa jazakumullah khairan. Kadang ada istri yang dia itu lebih siap untuk hijrah dibandingkan suami. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa keberanian seseorang untuk berhijrah itu bagian dari kesempurnaan mentalnya. Dan itu berangkat dari apa? Iman yang dia miliki. Bisa jadi dalam sebuah keluarga, iman istrinya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Istrinya lebih bertakwa dibandingkan suami. Sehingga istrinya berani siap untuk menghadapi segala resiko hijrah. Dia siap. Dia pemberani. Suaminya yang gak berani. Suaminya yang gak berani. Istrinya pemberani, suaminya malah gak berani. Dan itu banyak kita jumpai di masyarakat. Kadang istrinya sudah berharap, ayo kita tinggalkan ini saja. Tinggalkan yang ini, semoga nanti Allah gantikan dengan pekerjaan yang baik. Istrinya sudah bisa ngasih motivasi. Ya meskipun ada juga keluarga yang sebaliknya. Suaminya pengen hijrah, tapi istrinya nggak kuat. Nanti kalau mas keluar dari pekerjaan ini, ya, saya dikasih makan apa? Nah biasanya kamu makan apa? Nasi. Ya insya Allah nanti saya kasih nasi. Kalau biasanya makan rumput, ya kasih rumput kan gitu ya. Sesuai dengan kebiasaan makannya. Jadi, butuh kerjasama di sini ya. Antara suami dan istri. Ketika siap untuk hijrah. Sehingga, sampaikan kepada suami ibu ya. Pertama, sampaikan salam dari saya. Selanjutnya, sampaikan kepada beliau bahwa kalau memang kita ini beriman kepada hari akhir, Kita meyakini bahwa semua nanti akan dihisab. Tanamkan kesadaran bahwa harta yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sementara resiko kehidupan ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, insya Allah nanti akan ada solusinya. Butuh keberanian dan tekad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan jika suami belum sanggup untuk meninggalkan hal itu, sehingga tetap bertahan, maka posisi ibu jika tidak bekerja dan ibu mendapatkan nafkah dari suami, insya Allah status nafkah itu halal bagi ibu. Karena suami berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarganya. Dan yang menanggung dosa adalah suami jika memang penghasilannya adalah penghasilan yang haram. Ada dalam sebuah keluarga, ada salah satu ibu-ibu ya. Dia mendapatkan buku saya. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Dibawa pulang buku itu. Lalu ditaruh di meja. Biar nanti dibaca oleh suaminya. Ketika suaminya datang, marah-marah dia. Marah-marah dan dia bilang, rumah tangga kita akan hancur kalau buku ini sampai terbaca. Jadi suaminya ketakutan. Jangan sampai baca buku ini. Padahal buku tentang riba itu saya nggak pernah cerita tentang horor ya. Tapi suaminya ketakutan. Istrinya sebenarnya pengen ngajak suaminya biar meninggalkan transaksi haram. Meninggalkan pekerjaan riba, meninggalkan pekerjaan yang haram. Tapi suaminya yang belum siap. Dan kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik bagi keluarga kaum muslimin, agar semuanya diberi petunjuk oleh Allah untuk bertaubat dari sesuatu yang haram. Wallahu a'lam. Hancur kalau. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Nah. Ustaz, silakan. Di tempat kerja saya, ada iuran internet wifi. Terus uangnya kasih itu, terus kita jadikan jualan di kerja. Baik, mohon maaf Bapak, bisa diulang ada sebagian suara yang terputus. Di tempat kerja kita iuran wifi selanjutnya. Terus sisa uangnya ada uang berisi gitu. Itu buat kita ulang snack kecil gitu loh, jajan-jajan gitu. Ada sisa dari iuran itu dipakai untuk snack. Snack jajan. Iya. Dijual di tempat kerja. Dijual di kantor. Ya, tapi nanti yang beli teman-teman juga, untungnya juga buat teman-teman juga. Baik. Sehingga ini adalah sisa uang bersama, kemudian dipakai untuk kulaan barang, kulaan jajan. Ya. Lalu nanti untungnya untuk bersama. Iya. Baik. Cukup Bapak? Terus ada satu lagi, berikan tips agar betah membaca, Ustaz. Tips saya agar? Membaca, betah membaca. Membaca kita, membaca. Tips agar betah membaca. Seringnya buka mantel. Siap. Iya. Iya. Terima kasih, Ustaz. Nah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kasus yang pertama, selama mereka saling ridho, insya Allah tidak masalah. Jadi, dana sosial yang masih sisa, kemudian sisanya itu digunakan untuk kegiatan produktif. Dipakai beli barang, lalu barang itu dijual juga yang beli sama anggota juga, atau masyarakat yang ikut nyumbang dana tadi. Dan mereka saling ridho, insya Allah tidak masalah. Dan ini termasuk di antara kegiatan produktif yang mungkin bisa digalakkan. Ya, sekalipun nilainya kecil, namun barangkali itu bisa sedikit membantu agar kita tidak terlalu bergantung kepada dana pusat ya. Sehingga misalnya dalam kantor, dan kantor itu misalnya kantor pemerintah. Agar tidak terlalu bergantung dengan dana dari pemerintah, mungkin bisa dengan cara seperti ini. Teman-teman yang bekerja di kantor, mari kita iuran. Sebulan 100 ribu saja. Dikumpulkan, lalu dipakai untuk usaha bersama. Apa misalnya jualan apa, koperasi lah, seperti koperasi, meskipun tidak resmi ya. Nanti kalau ada untung, nah untungnya itu dipakai untuk beli ATK yang tidak di cover oleh dana negara, yang tidak di cover oleh anggaran. Ya, daripada nanti nilep uang negara, ada anggaran sisa, nggak dikembalikan, alasannya nanti kalau butuh ATK akan dipakai dana seperti ini. Daripada cara seperti itu, lebih baik dengan cara yang kedua, dengan cara yang pertama tadi. Iuran dalam rangka untuk wakaf misalnya, lalu dipakai untuk kegiatan produktif dan jika ada hasil, digunakan untuk nutupi kebutuhan kantor yang kurang. Insya Allah sangat bagus. Selanjutnya yang kedua, bagaimana tips agar betah membaca? Insya Allah ya. Memang ini salah satu di antara cara untuk mengobati orang yang kena penyakit insomnia, nggak bisa tidur ya. Nah itu baca insya Allah tidur, Pak. Bagaimana caranya agar kita membaca bisa betah dan tidak ngantuk? Gimana ya? Ya, satu ya. Anda awali membaca buku yang Anda punya ketertarikan. Nah, masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Ada orang yang lebih tertarik ilmu fikih. Maka silahkan awali dengan banyak membaca buku fikih. Ada orang yang tertarik baca buku tentang tanda-tanda hari kiamat. Wah, kalau baca tanda-tanda hari kiamat tuh seneng dia. Nah, silahkan awali dari situ. Ada yang seneng baca buku, apa misalnya, debat. Maka dia bisa beli buku debat. Ada nggak buku debat? Ya mungkin ada ya. Bukunya Zakir Naik atau bukunya Ahmad Didat atau yang lain. Ada yang lebih suka baca buku sejarah. Ada yang baca buku cerita. Ya silahkan, yang penting pokoknya Anda baca. Cuman satu ya, jangan novel ya. Kalau novel, cerpen gak ada gunanya, itu buang-buang waktu. Baik. Sehingga awali dengan membaca buku yang menurut Anda asyik untuk dibaca. Ada orang yang senang baca buku tentang fikih jual beli. Silahkan Anda awali dari situ. Satu. Yang kedua, kalau Anda baca buku, terutama yang tebel, sediakan kertas, Pak ya. Sediakan kertas. Untuk apa ini kertas? Fungsi kertas ini adalah nanti Anda bisa catat poin-poin penting di buku itu. Sehingga tidak cuma berlalu gitu aja baca. Kalau ini cuma berlalu, nanti hilang gitu ya. Buku ditutup, bersamaan dengan itu yang dibaca hilang dari ingatan, enggak ada yang membekas. Tapi kalau Anda catat, mencatat itu sama dengan membaca dua kali. Baca, nyatat. Ini kan memindahkan. Nah inilah istifadah ilmu. Maka di buku Bapak, kalau nggak mau kotor, pakai ini. Tapi kalau bukunya mau kotor, Anda punya buku seperti ini. Ah, silahkan Anda coret-coret catat. Ya. Dengan syarat bukan buku pinjam ya. Tapi buku pribadi. Anda coret, Anda catat, kasih catatan-catatan. Dengan cara seperti itu akan lebih fokus. Sehingga tidak cuma modal membaca, tapi juga ada coret-coretan. Yang ketiga, bila perlu ketika baca Anda sedikit dikeraskan. Anda sedikit keraskan biar dengar. Nah ketika mendengar, telinga ikut fokus. Kadang saya sendiri ketika baca, kalau tidak paham, saya eja ulang. Ya. Dibaca kadang 3 kali, 4 kali. Dan sedikit saya keraskan. Biar telinga ikut fokus. Nah, baru setelah itu dong, walhamdulillah. Sehingga baca yang gak paham atau yang gak konsen, Anda bisa baca dengan dikeraskan. Ya kayak anak SD. Nanti dimarahi istrinya gak apa-apa. Yang penting pokoknya latihan baca dulu ya. Biar betah baca, ya jangan terlalu keras ya. Secukupnya saja yang penting Anda dengar. Dengan cara itu, telinga akan ikut fokus. Wallahu'alam, 3 ini teori yang sering saya gunakan untuk membaca. Dan ya mungkin Bapak punya masalah seperti itu dan kadang saya juga punya masalah yang sama. Baca kemudian ngantuk ya. Tapi jangan sampai bukunya jadikan bantal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Bismillah. Silahkan, Anda sudah terhubung. Oh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu hasan. Halo. Silakan. Bapak sudah terhubung, bisa langsung disampaikan. Baik. Ustaz, alhamdulillah di perusahaan tempat Anda bekerja itu diberikan fasilitas untuk karyawan, yaitu bill yang pembayarannya itu dicicil lewat potongan gaji bulan. Adapun kondisinya, Pak, pembelian ini atapnya tidak dimunculkan. Kemudian asuransinya itu sudah termasuk di harga jual mobil. Nah, tapi ada satu yang diberikan oleh karyawan, ada satu dana cadangan sebesar porsi cicilan setiap bulan yang katanya nanti itu porsi cadangan ini itu akan digunakan untuk pembayaran di cicilan yang paling makhluk. Nah, jadi ini sebuah perkara surat itu. Jadi, mohon sarannya ini seperti apa itu? Apakah halal? Baik. Cukup ya. Barakallahu. Waalaikumsalam. Barakallahu. Baik, tadi agak sedikit putus-putus, namun coba saya ulang ya pertanyaannya. Jadi perusahaan Bapak memberikan fasilitas mobil secara kredit, kemudian di situ ada asuransinya, tapi asuransi sudah include dengan harga unit, sehingga tidak dipisahkan. Dan Bapak diwajibkan untuk membayar dana cadangan sesuai dengan porsi cicilan per bulan, yang nanti dana cadangan ini akan dijadikan sebagai pembayaran yang terakhir. Apakah ini diperbolehkan? Pertama, untuk asuransi. Asuransi maupun garansi pada asalnya adalah sesuatu yang goror. Pada asalnya sesuatu yang goror. Namun, jika dia dijadikan sebagai tabik, artinya tidak berdiri sendiri, maka hukumnya diperbolehkan. Karena goror yang tabik yang mengikuti hukumnya boleh. Nah, untuk bisa disebut sebagai tabik, yang tidak berdiri sendiri, yang hanya mengikuti. Salah satu di antara cirinya adalah dia diinkludkan dengan pokok. Sehingga misalnya begini, ada orang menjual sapi betina. Ada dua sapi betina ya. Yang satu sapi bunting. Ya, dua sapi betina ini usianya sama, ukurannya sama. Yang satu sapi bunting, yang satu sapi perawan. Kira-kira mahal yang mana? Bunting atau perawan? Mahal yang bunting ya. Loh kok bisa mahal yang bunting? Padahal ini kan ukurannya sama, usianya sama. Anggaplah warnanya sama. Sapi kembar lah begitu ya. Dua-duanya betina. Sehingga yang bunting misalnya harganya 25 juta. Yang nggak bunting, yang perawan harganya 20 juta. Loh kok bisa yang ini lebih mahal? Karena kita tahu 5 juta itu apa? Harga anak. Padahal kan masih ada dalam kandungan induknya. Ini belum pasti. Nanti kalau keluar, apakah hidup atau mati, kita tidak tahu. Betul. Ada goror di situ. Tapi kan gorornya diinkludkan dengan harga pokok. Sehingga di situ gorornya tabik. Dan ketika gorornya mengikuti, statusnya goror yang tabik dan dia tidak berdiri sendiri, sehingga tidak ada hukum khusus. Ada kaidah yang mengatakan, yasbutu taba'an ma laysbutu istiklalan. Kalau mengikuti boleh, tapi kalau berdiri sendiri nggak boleh. Anda kalau makan semut, boleh nggak? Ada semut dikumpulin gitu ya. Kemudian campur dengan dadar telur. Ya. Sehingga jadi martabak semut. Boleh nggak ini dimakan? Nggak boleh, haram. Baik. Tapi kalau kita minum teh kesemutan, boleh nggak? Hah? Boleh. Kenapa? Yang kita minum teh. Semutnya adalah ngikut. Ya. Sehingga waktu Anda minum. Lalu ada semut. Semut kalau masuk ke teh kan ada yang berenang, ada yang tenggelam ya. Kemudian ada konsumsi, masuk 1-2 ekor semut. Haram atau tidak ini? Tidak. Anda minum teh kesemutan, kopi kesemutan, bukan minum semut. Sehingga kita akan mengusirnya dulu. Ternyata setelah diusir, dia masih bertahan sebagian. Kenapa ini boleh? Karena statusnya hanya tabi', hanya mengikuti. Membunuh tawon, hukumnya haram, dilarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh tawon. Tapi orang mengambil madu, otomatis dia akan membunuh sebagian tawon. Termasuk larvanya. Ya, ada yang sudah jadi larva, ada yang masih jadi madu ya. Kemudian diperes semuanya, ada tawon yang ikut mati di situ. Lupa ini membunuh tawon. Nah kalau nggak kayak gini nanti dia, kita nggak bisa. Otomatis pasti akan membunuh tawon. Maka di posisi ini diperbolehkan, karena statusnya adalah mengikuti dan bukan berdiri sendiri. Sehingga insya Allah asuransi ini tidak ada masalah karena dia include jadi satu. Kalau dipisahkan, nah Anda punya pilihan, saya nggak mau ikut bayar, nah silahkan. Tapi kalau jadikan satu, Pak, harganya sekian sudah semuanya include. Tidak masalah. Garansi barang juga sama ya. Anda kalau beli HP, ini berapa? Harganya 5 juta. Sudah include asuransi atau garansi setahun. 5 juta. Include garansi setahun. Tidak masalah. Tapi kalau ada pilihan kayak gini. Pak, ini kalau tanpa garansi, harganya 3 juta. Tapi kalau pakai garansi, nanti Bapak kami kasih garansi setahun, harganya jadi 3,5 juta. Nah, tidak boleh yang kayak gitu. Berarti Anda sudah tahu, yang 500 itu apa? Harga garansinya. Goror di situ. Sehingga jangan ikut garansinya. Anda langsung ambil, ya sudah kalau begitu yang tanpa garansi. Kalau ada pilihan antara bergaransi dan tidak bergaransi. Tayyip. Termasuk misalnya asuransi ketika kita beli tiket pesawat. Ya, itu kan ada dua ya. Ada asuransi include dengan tiket. Yang itu nggak bisa dipisahkan. Sehingga harga tiket berapa? 2 juta. Sudah termasuk asuransi. Termasuk asuransi, airport tax, dan apa lagi? PPN juga masuk di situ. Dan di bawah aplikasi ketika kita pesan tiket, kan ada asuransi tambahan ya. Berapa misalnya? 250 ribu atau berapa. Kalau itu kita centang, maka nanti kita bayar asuransi tambahan. Nah ini tidak boleh dipilih ini. Jadi selama dia berdiri sendiri, artinya ketika dipisahkan, nggak ngefek bagi yang pokok, maka ini harus dipisahkan. Nggak boleh. Selanjutnya untuk dana cadangan, insya Allah tidak ada masalah, Pak. Ini kan sama dengan cicilan yang disegerakan, tapi dengan cara ditahan dulu oleh pihak kantor, baru kemudian dana itu dilepas, dimasukkan menjadi hak milik kantor di cicilan yang terakhir. Sehingga insya Allah dana cadangan ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A beli HP seharga 3,2 juta dibayar dengan si A membayarkan tagihan internet si B yang seharga HP. Ketika si A membayar tagihan, ternyata si A mendapat bonus dari pihak provider dengan usaha si A, sehingga si A membayar kurang dari 3,2 juta. Sahkah jual belinya dan hak siapa bonusnya? Baik. Jual belinya sah, berarti di sini dilakukan baik muqayadhah, barter ya. Barter antara HP dengan jasa. Dengan apa? Jasa internet. Sehingga hukumnya sah karena yang namanya pembayaran itu tidak harus menggunakan uang. Bisa juga menggunakan objek yang lain termasuk jasa pembayaran internet. Atau pembayaran internetnya, bukan jasa pembayarannya, pembayaran internetnya. Nah, selanjutnya, jika si A mendapatkan bonus dari provider, haknya siapa? Jawabannya, haknya pemilik HP. Haknya penjual HP. Kenapa? Karena yang membeli jasa internet itu adalah penjual HP tadi, teman Anda. Sementara Anda hanya membayarkan sebagai ganti dari harga HP. Karena itu untuk jasa ini atau untuk bonus ini Anda serahkan ke mana? Ke pemilik HP. Jika ternyata pemilik HP merelakan, ya sudah Pak, buat kamu saja. Walhamdulillah, silakan Bapak miliki. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Putus. Baik, silakan Anda sudah terhubung. Baik, putus ya. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana bekerja di perusahaan multinasional yang terdiri dari beberapa departemen produksi. Kebetulan ana bekerja di bagian yang insya Allah produk yang dihasilkan semua halal. Tapi ada pula departemen lain yang memproduksi produk untuk keperluan produk haram, seperti saus rokok maupun untuk minuman beralkohol. Halalkah gaji yang ana terima? Karena sumber gaji pasti tercampur dari satu hasil dari keuntungan semua produk. Syukran jazakallahu khair. Baik. Jika kondisinya seperti yang Anda sampaikan, bahwa dominan dari perusahaan Anda adalah penghasil produk yang halal, tapi ada sebagian produk yang haram, maka insya Allah masih bisa dijadikan sebagai alasan untuk bertahan di sana. Sehingga silakan Anda bertahan di situ, melakukan transaksi atau bekerja di situ untuk mendapatkan gaji. Hanya saja mengingat pendapatan perusahaan ini campur, ya. Ada yang halal, ada yang haram, maka gaji yang Anda miliki juga sebagiannya ada yang haram. Ada kaedah ya, yang dulu pernah kita sampaikan. Terkait harta haram yang disebabkan karena cara mendapatkannya, karena harta haram ada dua, ada haram zatnya, ada haram cara mendapatkannya. Kita bahas yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram karena cara mendapatkannya, keberadaan sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Baik, itu kaidah. Keberadaan sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Baik, sehingga Anda punya atau perusahaan ini punya penghasilan yang halal. Di saat yang sama perusahaan ini juga punya penghasilan yang haram. Maka penghasilan yang haram ini tidak membuat yang halal jadi haram. Yang halal tetap halal, yang haram haram. Sama halnya misalnya ada orang punya uang 1 juta, pecahan 100 ribu. 1 juta, berarti 10 lembar. Halal. Di saat yang sama dia punya uang riba 1 juta, pecahan yang sama 100 ribu, haram. Lalu dicampur ya. 1 juta halal, 1 juta haram. Dicampur di blender, Pak. Sehingga tercampur sempurna. Kemudian Anda ambil 1 lembar, 100 ribu. Ini halal atau haram? Ini halal atau haram? Campuran antara halal dan haram. Jadinya halom. Bukan, ya. Sehingga dalam hal ini, yang jadi acuan bukan fisiknya. Tadi kamu ngambil yang mana? Kan ada nomor serinya. Dari yang halal atau dari yang haram? Wah, tadi nggak perhatian. Pokoknya, begitu dapat ini uang halal, ini uang haram, ditaruh di satu tempat, terus dicampur, diaduk sempurna. Kita nggak tahu nomor serinya. Ya sudah, ini haram semuanya. Loh, kok bisa? Ya, ini ada daging sapi, daging babi, dicampur di blender, digiling. Sekarang ambil satu sendok. Halal atau haram? Haram, kenapa? Ya, karena campuran antara halal haram datnya. Sehingga jadi haram semuanya. Daging sapinya kan jadi najis dan tidak bisa dipisahkan dengan daging babi. Tapi kalau duit yang jadi acuan nominal. Nah, selanjutnya karena yang jadi acuan nominal, selama yang Anda ambil kurang dari 1 juta, 1 juta ke bawah, tidak lebih dari 1 juta, maka Anda berhak untuk memanfaatkannya. Sisanya haram. Sama halnya dengan dengan penghasilan perusahaan. Seperti yang kita tahu, hampir semua perusahaan itu punya deposito. Lalu dari deposito di bank itu sebagai dana cadangan aman perusahaan, nanti bank akan mendapatkan bunga dan itu masuk sebagai pemasukan. Masuk sebagai pendapatan bank, pendapatan perusahaan. Belum lagi perusahaan Anda memproduksi sesuatu yang haram. Misalnya apa? Saus rokok. Ada saus rokok ya? Jadi sebelum merokok disausi dulu. Kemudian apalagi misalnya, botol minuman keras. Baik, berarti pendapatan yang ini haram. Anda perlu tahu kira-kira persentasenya berapa. Pak, ya kurang lebih dalam waktu setahun itu nggak lebih dari 5 tahun. Nggak lebih dari 5%. Baik, berarti 5% pendapatan Anda haram. Anda dapat gaji, 5%-nya dipotong. Kembalikan ke mereka. Serahkan ke fakir miskin. Karena ini adalah uang yang haram. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu hayakallah. Ustaz, ana mau nanya. Ana kan mau usaha untuk buka klinik. Jadi ana kerjasama sama teman. Terus rencananya mau ajak satu dokter untuk kerjasama. Terus pertanyaan ana, kalau ini klinik udah jalan, kan saya sebagai pemodal dan sebagai pekerja nggak boleh menerima gaji tetap. Bolehkah menerima fee setiap mengerjakan pasien? Jadi misalnya sehari itu ada 2 pasien atau 3 pasien, saya menerima hanya dari 2 atau 3 pasien tersebut dengan ketentuan yang nanti akan disepakati. Terus, klinik ini milik ya? Bapak pribadi ya? Iya, naam Ustaz. Ada investor yang lain? Ada, rencananya ada satu teman dan satu dokter. Dokter dan dokter ini digaji atau dapat bagi hasil? Jadi dokternya dapat bagi hasil juga Ustaz. Jadi rencana enak itu untuk pembagiannya yang pertama, pembagian berdasarkan modal dengan kesepakatan. Nah, yang kedua pembagiannya lewat pemegang pasien. Jadi misalnya jika saya memegang pasien, maka saya dapat fee misalnya berapa persen dari pembayaran pasien gitu. Baik. Jadi terus, setiap pasien nanti bayaran pasien sebagian masuk klinik dan sebagian ya, langsung dimiliki dokter. Iya, dokter dan fisioterapinya Ustaz. Baik. Nah, terus yang kedua, kan saya buka klinik otomatis butuh pengiriman dari dokter luar. Nah, jika ada dokter luar yang mengirim pasien ke saya, bolehkah saya kasih fee ke dokter pengirim? Itu sih, Ustaz. Baik, cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Tayyib, dalam akad kerjasama ya, musyarakah, pada asalnya setiap syarik, syarik artinya anggota syirkah, dia tidak berhak untuk dapat gaji, tapi nanti dia berhak dapat bagi hasil. Cuman kadang yang jadi masalah, kalau nunggu bagi hasil kan berarti harus puasa dulu. Misalnya bagi hasilnya dilakukan berapa? Tiap 3 bulan sekali. Ya, Masya Allah, selama 3 bulan dia nggak gajian, kecuali di akhir triwulan. Dan itu akan memberatkan bagi dia. Sehingga bisa nggak dia mendapatkan gaji per bulan atau gaji per pekan? Dia ingin mendapatkan pemasukan lebih awal. Solusi yang diberikan adalah kasbon. Jadi ngutang dulu ke pihak perusahaan. Sehingga perusahaan memberikan kecukupan. Ini kami kasih kasbon satu bulan ini 3 juta masing-masing. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Sudah? Terutama yang bekerja ya. Kalau yang modal saja kan, dia nggak bekerja, mungkin dia nggak butuh itu. Tapi yang bekerja dia dikasih 3 juta. Ini kasbon. Selanjutnya, dia bekerja. Dalam waktu sekian, terus dilakukan bagi hasil. Setelah bagi hasil, nanti akan kelihatan. Oh, bagian kamu 10 juta. Ini 10 juta, 10 juta. Dan sekarang kasbonnya dikembalikan. Dilunasi utangnya. Nanti seperti itu lagi. Kalau pakai metode ini, insya Allah paling selamat. Cuman kan kadang kita mikir, kok utang? Saya nggak pengen utang. Saya pengennya begitu dapat, ya sudah itu jadi hak milik saya. Kalau seperti itu, berarti semuanya harus kerja. Tidak ada hanya yang modal saja. Sehingga Anda bekerja, dokter yang Anda hire juga nanti ikut bekerja dan dia dapat bagi hasil juga. Kemudian teman Anda investor juga bekerja. Nah kalau semuanya bekerja dan semuanya sepakat digaji, insya Allah tidak masalah. Karena berarti tidak ada posisi yang didolimi. Tapi kalau ada satu pihak yang cuma modal saja dan dia nggak ikut kerja, lalu para pekerjanya digaji, plus nanti dapat bagi hasil, ya kasihan pemodal. Biaya operasional keluar banyak, sehingga bisa jadi itu sampai nggak ada bagi hasil, karena untuk mencukupi biaya operasional. Maka syarik yang bekerja, anggota syirkah yang bekerja, dia sudah dapat manfaat. Sementara anggota syirkah yang nggak bekerja, karena dia modal saja, dia nggak dapat apa-apa. Mungkin dia nggak kerja. Nah itu bisa mendolimi orang ini. Baik. Karena itu yang lebih tepat adalah kerja semuanya insya Allah tidak masalah, ada gaji seperti ini. Wallahu a'lam. Nah untuk yang kedua insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena waktunya terbatas. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.